ulama menyebut dengan sebutan Abraha, ya, itu sebuah nama kekaisaran, ya. Maka kita kenal di situ bagaimana Abu Thalib kemudian mempasrahkan kepada pemilik Ka'bah itu sendiri. Nah, karena Ka'bah ini adalah kebanggaannya orang suku Quraisy Mekah. Tidak kafir, tidak muslim, mereka bangga dengan Ka'bah al-Musharrafah. Ya. Bahkan yang notabene adalah orang jahiliyah itu bangga dengan adanya Ka'bah. Nah, ketika Ka'bah hendak dihancurkan karena kalah saing dengan Ka'bah, bagaimana ketika itu sudah banyak orang yang kemudian kembali ke Mekah, ya, kemudian mereka ya ada yang tawaf karena di dalam Ka'bah itu ada patung, ya, karena memang dimuliakan orang kafir jahiliyah dulu, ya. Maka bagaimana kisah itu kemudian Abu Thalib mengatakan ketika ditanya oleh teman-teman yang ada di Mekah, "Wahai Abu Thalib, bagaimana ini kondisi kita? Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha, ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, ya." Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, "Ana, ya, Rabbul Ghanam," katanya. "Saya adalah pemelihara dan pemilik kambing-kambing saya. Fa ana adhabu ila wadin," katanya. "Dan saya akan pergi dan kita akan pergi ke sebuah lebah." Artinya akan selamat nanti kalau kita ke sana. Terus gimana dengan Ka'bah? Maka jawaban yang menarik, ya, bagaimana Abu Thalib mengakui bahwasanya Ka'bah ini ada yang menjaga. Ya, siapa? Ya Tuhan Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak mau mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Dan banyak kasus, ya, kalau orang-orang jahiliyah ini mengimani atau mengimani tentang tauhid rububiyah. Ya. Yang menjadi ironisnya, ya, Muslim saat ini terkadang, ya, hilang imannya kepada Allah terkait dengan rububiyah ini. Ambillah contoh, ya. Kalau dulu orang-orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah, ketika mereka ini dalam kondisi terjepit, ya, dalam kondisi kena musibah yang besar, yang berat, mereka doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Allah abadikan. Tetapi kita seorang muslim saat ini, ya, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa, terkadang mereka minta kepada siapa? Kepada dukun, ya kan? Minta kepada setan, minta kepada orang pintar, minta kepada orang sakti, minta kepada mungkin jin, minta kepada tempat-tempat angker. Ya. Ini kondisi kita seorang muslim saat ini. Nah, jika kita timbang imannya orang-orang jahiliyah dulu dengan orang muslim saat ini sebagian, maka dari sisi ini, ya, dari sisi iman tauhidnya rububiyah, maka orang muslim saat ini kalah. Ya. Karena mereka mengakui bahwasanya Allah itu ada, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga dan lain sebagainya. Tetapi kita seorang muslim yang harusnya lebih percaya, ya, harusnya juga kita lebih mengimani, justru terkadang keyakinan kita terkait dengan rububiyah itu terkalahkan dengan apa? Keadaan. Ya. Dan audzubillah, ya. Makanya ketika Allah abadikan la in sa'altum, ya, jika engkau tanya mereka, wahai Muhammad, yang ditanya orang-orang jahiliyah, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang mengatur, siapa yang menciptakan dunia seisinya ini, mereka mengatakan Allah. Nah, kita kadang-kadang siapa yang memberikan rezeki, ya, ya udah jawabannya macam-macam, ya, itu pertanyaan dasar sebenarnya, cuma kadang-kadang jawabannya yang memberikan rezeki bapak saya, pekerjaan saya, gitu, ya, itu perantara, ya. Dan dalam Islam perantara itu hal yang ma'ruf, ya. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menyedihkan. Dan banyak sekali bagaimana kita jumpai bahkan kasus ketika boomingnya ketika kasus Ponari itu, luar biasa itu, ya. Bagaimana hampir seluruh penjuru, ya, bahkan nasional itu, bahkan internasional, Ponari tentang apa ini? Batu mukjizat itu katanya sebagian orang, ya, itu orang jahil yang bilang mukjizat. Itu luar biasa itu, ya. Bukan cuma yang kemudian SD, SMP, bahkan ada yang profesor datang. Nah, ini kan ujian berat. Nah, ini kalau kemudian kita sandingkan dengan bagaimana imannya orang-orang dulu, orang jahiliyah, ya, maka orang muslim saat ini kalah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yakin benar bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, ya, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita membaca, ya, dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca sebenarnya, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ada sebuah ibadah yang Allah sebut sama-sama ibadah tapi Allah pisahkan. Kalimat ibadah dengan sebutan yakni ya ibadah, ya. Dengan sebutan iyyaka na'bud secara umum ibadah, apapun itu jenisnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang definisi ibadah itu sangat luas dan cakupannya sangat besar. Yakni ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. minal aqwali wal af'ali dhahira wal batina. Itu ibadah. Jadi cakupan ibadah itu adalah semua jenis ya, nama yang dimana nama atau jenis itu mengandung unsur cinta dan ridhonya Allah. Baik perbuatan maupun ucapan, yang nampak maupun yang sembunyi, itu ibadah. Ya. Nah, tetapi di situ ada ayat dan lanjutannya adalah wa iyyaka nasta'in, ya. Yani hanya kepada Engkau ya Allah kami minta ya, pertolongan. Nah, kalimat minta pertolongan itu sebenarnya bagian daripada ibadah. Nah, kenapa dipisahkan? Maka kata Ibnu Taimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan dalam tafsirnya, ternyata kalimat nasta'in itu banyak orang terjatuh di situ. Meminta itu kadang-kadang bukannya minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah, itu banyak. Dan itu kenyataan ya. Sehingga Allah tekankan di situ. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Itu penekanan sebenarnya. Bahkan kalau ada sebuah ibadah yang secara global ya, kalau kita sebut dengan secara umum gitu ya, kemudian ditaksis ya, ada pengkhususan. Misalnya tadi kita sebut ada ibadah, ini ibadah ya. Kita diperintah untuk ibadah. Kemudian ada penyebutan ibadah khusus, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti poin meminta kepada Allah ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Sehingga perlu kita waspada dan perlu kita perhatian dengan meminta ini. Ya. Kadang udah ujian kita luar biasa ya, kadang-kadang seorang diuji ya. Itu ya ada yang di tengah ujian, ada yang kemudian jatuh ya. Ada di tengah ujian dia kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa. Ketika diuji kemudian dia berbuat maksiat, itu kan ada. Makanya kalau kita mau meneladani ini ya, salah satu mungkin barangkali sebagai motivasi untuk kita sebagai sebuah renungan juga, kita mencoba menengok dan melihat bagaimana kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ya. Ya, kalau mungkin dilihat dalam kisah luar biasa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu ya. Tetapi ketika beliau diuji ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan ujiannya luar biasa. Allah berikan nikmat kurang lebih selama 30 sekian tahun. Ujian beliau hampir sepadan dengan nikmatnya. Ya, hampir sepadan. Kemudian di akhir-akhir ujiannya barulah dia Nabi Ayub meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ujian itu diberikan yang terbaik. Diberikan yang terbaik. Maka Allah berikan yang terbaik ya. Ketika di mana Nabi Ayub itu ya gagah, gede, putih ya. Dan termasuk di antara gubernur ya, kalau bahasa kita ya pemimpin. Beliau punya keturunan yang luar biasa ya. Keturunannya adalah laki-laki semua sebanyak 7. Hartanya juga banyak sekali, ladangnya juga banyak dan luas. Dalam waktu 3 hari Allah uji beliau. Hari pertama tiba-tiba beliau yang gede, putih, gagah itu kulitnya kena ya penyakit kulit lah ya. Ada beberapa penjelasan penyakit kulitnya Nabi Ayub itu tiba-tiba langsung, kalau bahasa orang sakit stadium 4 kali ya. Jadi langsung ini ya, keluar nanahnya. Ya kan ada tiba-tiba sakit kulit tapi yang tipe ringan ya. Ini berat sekali. Sehari langsung tiba-tiba jadi berubah. Bahkan disebutkan siapa yang benar mendekat Ayub, dia terkena penyakit itu. Sampai kemudian beliau hidup bersama istrinya itu ya. Karena istrinya ini juga luar biasanya, istrinya tidak terkena penyakit, tidak ketularan ya. Pergilah beliau bersama istrinya di sebuah ya, lembah kecil gitu, karena menghindari dari penyakit yang benar diderita oleh umatnya. Hari kedua ya, tiba-tiba rumahnya beliau ambruk. Dan di situ anak 7-7 itu meninggal semua. Bayangkan tuh ya. Kalau saya menimpai kita, enggak tahu lagi tuh. Minta ke siapa? Kadang-kadang ada yang lari ke dukun A, B, C, D sampai Z itu dicoba semua. Hari ketiga tiba-tiba kemudian ladangnya Nabi Ayub ini di ya, tiba-tiba kayak kena tsunami gitu ya. Hilang ya, hancur. Dalam waktu kurun 3 hari semua kenikmatan Ayub alaihi salatu wasalam ini Allah hilangkan. Ya. Nah, setelah ujian ini kemudian hampir 30 tahun ya, hampir sama dengan nikmat yang Allah berikan ya, beliau kemudian dikembalikan lagi karena sabarnya. Nah, yang menariknya adalah bagaimana tawakalnya Nabi Ayub ini ya. Tanpa ada keluhan sama sekali ya. Bahkan yang mengeluh adalah istrinya, kalau Ayub tidak. Nah, inilah mungkin kita sebut bahwa bagaimana ujian yang ketika Allah berikan pada kita seorang muslim, senantiasa kita yakini bahwa itu ada kebaikan di dalamnya. Nah, tapi jemaah sekalian rahimakumullah ya. Ya, kita kembali ke poin pertama ya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan dalam tafsir ini ya, penjelasan dari Ibnu Saimin rahimallahu taala ya. Bicara masalah ma'rifatullahi azza wa jalla, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu fi qalbi. Ya. dalam hati kita. Bukan berarti kemudian kayak orang sufi loh ya, bukan. Karena sebagian orang sufi terkadang yang penting dalam hatinya, tidak. Ketika berbicara masalah dalam hati, konsekuensi ketika kita bicara dalam hati itu adalah tastazimu qubula masyara'. Kita menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi daripada pengakuan dalam hati, ya. Wal id'an, dan kita ini juga senantiasa tunduk. Ya. Tunduk patuh ya. Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an begini, ya itu konsekuensi, ya. Kalau kita mengatakan apa? Dalam hati kita beriman. Wal inqiyat, ya. Ya, apa yang Allah sampaikan kepada kita, tidak ada pilihan kecuali kita apa? Terima, ya. Wa tahkimu syari'atihi, dan kita juga berhukum dengan syariatnya. Ini juga salah satu di antara apa? Pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berubah mukjizat Al-Qur'an. Jadi apa yang tertera dalam Al-Qur'an dari Al-Baqarah, Al-Fatihah itu ya, sampai An-Nas, itu menjadi kaki kita untuk melangkah, ya, menjadi kaki kita untuk senantiasa bagaimana menjadi insan yang terbaik. Maka dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dekatnya seorang hamba, ya, seorang muslim, muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan Allah akan bimbing dia untuk menuju surganya. Ini yang kita harapkan. Semakin dia jauh dari Allah, maka secara otomatis semakin jauh hidayah. Semakin jauh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'rifatullah, ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatu rabbah, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengimani dalam hati, tunduk patuh, dan kita melaksanakan semua syariatnya. Ya, emang kalau bicara masalah mengamalkan seluruh syariat Allah ini hal yang berat, ya, hal yang berat. Tetapi dalam Islam ingat kita punya sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah yang perlu kita juga apa istilah kita pakai, ya. Di mana Al-Qur'an juga mengatakan bahwasanya bicara masalah ketakwaan, ya, bicara masalah amal, perintah itu kita kerjakan semampu kita, ya kan? Fattaqullaha mas tata'tum. Jika seandainya tidak mampu misalnya sholat gitu ya, Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, ya dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, ya berbaring kan gitu. Enggak mampu lagi dengan berbaring, ya isyarat. Enggak mampu lagi ya udah. Sholati bareng-bareng kan? Nah, itu Islam. Bicara masalah apa? Perintah. Tetapi dalam masalah larangan tidak ada negosiasi. Oh, saya enggak mampu ini misalnya gitu, enggak ada. Kalau larangan ya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Itulah kalau kita bicara masalah definisi takwa. Taib. Nah. Fa inal insana, ya. Maka jika manusia seorang muslim kullama nadhara fi tilka ayah. Jadi ini kalau kita bicara masalah bagaimana mengenal Allah, karena kita tadi bicara masalah bagaimana mengenal Allah dari Al-Qur'an, ketika dia seorang muslim ini melihat dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Summa qara'a fi. Kemudian dia membaca. Ya. Izdada ilman, maka sungguh akan bertambah pengetahuannya. Jadi kalau enggak pernah mentelaah Al-Qur'an gitu ya. Ya monggo lah silakan, banyak metode saat ini, apalagi di dunia apa ini? Dunia media ya. Di Android kita, di HP itu bisa kita download banyak aplikasi Al-Qur'an, bisa tafsir, bisa terjemah, macam-macam tuh, ya. Nah, beliau menyebut di sini bahwa ketika seorang manusia, seorang muslim, itu dia melihat Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, maka akan bertambah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian tanyanya ke orang kafir, ya naudzubillah, ya. Ambil contoh misalnya ada orang studi pendidikan Islam kemudian di negeri barat, di Eropa, ya. Kira-kira pulang jadi apa? Nih, bisa dibayangkan. Profesor Dr. Fulan, ya, MA. Tapi yang diajarkan tentang kesesatan. Kenapa? Karena belajarnya di luar barat sana atau di barat sana. Jadi ketika dia pulang dari pendidikan, ya, walaupun mungkin profesor begitu, ya sama sekali tidak bersentuhan dengan syariat. Kenapa? Karena tidak belajar tentang Al-Qur'an, kan begitu. Nah, sehingga di sini orang ini siapa saja dia, ya. Tidak bicara masalah dia mungkin profesor ataupun siapa. Kalau dia mengenal Al-Qur'an, dia mentelaah Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, apalagi diamalkan isi Al-Qur'an, akan menjadi izdada ilman, akan menjadi sebuah pengetahuan bagi dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di muka bumi ini, ya, ini banyak tanda-tanda di mana untuk memberikan sebuah keyakinan bagi seorang yang beriman. Ya, harusnya kalau bicara masalah ayat kauniyah dan ayat syar'iyah gitu ya. Ayat kauniyah itu adalah yang bicara masalah ya kondisi alam. Misalnya mendung, tiba-tiba hujan, ada gempa, ada tsunami, ya, ada mungkin merapi dan lain sebagainya. Ini mungkin kondisi alam, ya. Nah, ini perlu juga kita kaji. Ya. Kemudian kita samakan dan kita sinkronkan, kita lihat bagaimana ayat syar'iyahnya. Ambillah contoh misalnya salah satu contoh kasus, bagaimana menggabungkan ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ketika Allah sebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri, ya. Tidaklah terjadi kerusakan di lautan maupun di daratan, melainkan itu adalah perbuatan tangan kita sendiri, kan begitu. Sehingga ketika terjadi misalnya ada tsunami misalnya, atau mungkin ada gempa, atau mungkin ada anggap aja musibah besar. Pertama kali yang kita lihat diri kita, oh barangkali ada sebuah dosa yang kita lakukan, kan begitu. Karena ketika ayat mengatakan tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi ini, ya, di daratan, di lautan, melainkan itu adalah perbuatan kita. Nah, ini yang kita sebut bagaimana seorang muslim mengenali tentang ayat-ayat syariah, ya, ayat-ayat yang mungkin Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan juga ayat-ayat kauniyah, kondisi alam semesta ini. Sehingga gak ada yang namanya kemudian, nah ini gara-gara ini nih, ya, tidak dikasih sedekah, ya, tidak dikasih kemudian tumbal. Ya, ini luar biasa, kadang-kadang kemudian bahkan kita jumpai mungkin di Jogja lah, gak usah jauh-jauh, ya. Bagaimana kemudian muncul terkadang ada sesembahan apa, kepala sapi, ya kan, atau mungkin kebo dan lain sebagainya. Dianggapnya itu bisa menghilangkan bala. Na'udzubillah, ya. Itu kalau sampai terjadi, maka salah satu mungkin nanti kita akan sampaikan juga adalah jenis yang kedua, ya. Yaitu tentang uluhiyah, gitu ya. Baik, itu yang pertama, ya. Jadi mengenal Allah adalah bagaimana kita dekat dan kita mengenal tentang rububiyah Allah, itu yang pertama. Yang kita sebut dalam istilah kita tauhid rububiyah. Yang kedua, mengenal Allah, ya. Bagaimana seorang muslim ini dengan mengenal uluhiyahnya. Uluhiyah adalah tauhid, uluhiyah adalah bagaimana seorang muslim menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang menarik, ya. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengorbankan jiwa, harta, ya, untuk kalimat la ilaha illallah. Atau bahasa kita untuk yang kedua ini. Ya, jadi kalau sekedar yang pertama tadi para sahabat, ya, ya sama dengan orang-orang jahiliyah, artinya ya mengimani, ya. Tetapi yang kedua ini yang membedakan. Yang kedua ini yang kemudian mereka ini rela dan ridho, jiwa dan harta mereka hilang. Karena memang yang kedua ini adalah sangat penting, yang kita sebut dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengesahkan, bagaimana kita mengikrarkan, bagaimana kita mengakui Allah adalah zat yang kita sembah. Ini juga yang kita minta, ya. Nah, ini yang barangkali harus kita tekankan lagi, ya. Jadi meminta hanya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah adalah bagian daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau bicara masalah seorang muslim yang saat ini ada di sini insyaallah taala, ya. Kita semoga diberikan keistiqomahan. Kita sudah memahami itu, ya. Kita pun yakin bahwasanya yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan ada kalimat seseorang ini menyembah selain kepada Allah, ya. Dengan sebutan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada orang ini mengagungkan manusia, ya. Mungkin melampaui batas sampean. Nah, ini sama halnya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Kalau bicara masalah mungkin enggak mungkin seorang muslim, ya, kecuali Allah bengkokkan hatinya, naudzubillah, dia menyembah selain Allah, ya. Meyakini dan bahkan dia mengamalkan, naudzubillah. Tapi ada orang yang terkadang dia ini fanatik, ya. Apa kata kiai, apa kata ustad, apa kata ulamanya, apa kata madhabnya, gak mau tahu, pokoknya ya itu yang benar. Nah, ini bahaya, ya. Oleh karenanya dalam Islam sangat membenci tentang ta'asub, ya. Ta'asub itu fanatik. Ya, kalau bagi orang yang pemula nih, ya, bagi seorang thalabul ilm, ya, mungkin ada lah kalau bahasa-bahasanya mungkin taklid, ya. Taklid cuma sekedar sebatas bagaimana pertama kali dia baru belajar, iya silakan. Ya, mungkin taklid artinya dalam artian mengikuti yang kita anggap itu adalah orang yang baik gitu, ya. Orang yang mampu dari sisi ilmu, silakan. Itu sebatas bagaimana kemudian kita belajar. Setelah itu, setelah kita buka buku, setelah kita banyak ilmu barangkali, nah di situ bisa kita kemudian naik dalam level yang selanjutnya. Enggak kemudian terus taklid-taklid sampai mati, enggak. Makanya orang-orang yang fanatik buta ini, ya, ini bahaya, ya. Termasuk di antara yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya arbab, ya. Karena dulu adanya orang-orang ini ya, Nasrani yang punya sesembahan ya, yang kemudian mereka menjadi pendeta-pendeta dan punya rahib-rahib, itu jadikan sebagai tolak ukur. Jadi apa kata rahib, apa kata kemudian ulama mereka, yaitu yang benar. Nah itu ternyata bagian daripada juga penyimpangan dalam ibadah dan akidah. Ya. Maka benarlah kata Imam Abu Hanifah, ya. Beliau mengatakan bahwa ini salah satu di antara imam madhab ya, yang mungkin kita juga harus merujuk bagaimana kita mengikuti ucapan beliau. Beliau mengatakan idza sahal hadis ya, jika ada hadis yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa madhhabi, itulah adalah ideologiku, itu adalah madhabku, kan gitu. Yang artinya beliau sendiri ya, salah satu empat madhab ini yang kita sebut dengan ya, kalau bicara madhab Abu Hanifah ini kan ya, walaupun sering sekali ya beliau ini berbeda dengan yang lain, beliau mengatakan jika hadis itu benar, jika Al-Qur'an benar, kalau bisa dibilang begitu karena Al-Qur'an dan hadis itu sama ya, maka itulah pedomanku, maka itulah madhabku. Artinya apa? Jika apa yang saya sampaikan ya, ini Abu Hanifah, itu menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi As-Sunnah, tinggalkan. Dan sepakat empat madhab mengatakan demikian. Ya. Artinya apa? Mereka tidak ada fanatik dan disuruh fanatik kepada mereka itu enggak ada. Ya memang kalau di Indonesia mayoritas adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya. Tapi bukan berarti kemudian fanatik dengan beliau ya. Karena kalau bicara masalah bagaimana kita belajar dalam susunan belajar, dalam tingkatan belajar, memang idealnya memiliki sebuah apa? Madhab, sehingga kita pakai untuk apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, silakan. Tetapi kalau sampai fanatik buta, nah ini ya, jangan sampai ya. Nah bicara masalah uluhiyah ya, bagaimana kita menyembah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Salah satu yang menarik ya, salah satu yang menarik di antara sekian ya, banyak orang terkadang ya, karena bentuk kesyirikan dan lawan daripada bentuk ibadah ya, kalau ada tauhid kan ada syirik gitu ya, ada sunnah ada bid'ah ya, ada maksiat ada taat gitu ya, ini hal dua yang pasti ada. Nah kalau bicara kemudian kita tauhid, karena ini adalah tauhid uluhiyah, adalah bagaimana peribadatan kita kepada Allah, maka di situ adalah ada kesyirikan. Nah, jika seorang muslim dia terjatuh dalam kesyirikan apapun itu jenisnya. Karena kesyirikan kan juga banyak ya jenisnya. Ada syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil itu yang paling bahaya adalah apa? Riya, ya. Saat kita beribadah tiba-tiba ya mungkin karena ada teman di sebelah kita ya. Kemudian ibadah kita bagusin, itu juga bagian daripada ya syirik ya, walaupun syirik kecil. Nah, ini harus kita hati-hati. Jenis apapun lawan daripada tauhid ya, harus kita hati-hati karena itu bisa meleburkan dan menghapus dosa, menghapus amal-amal yang kita miliki. Nah, kemudian yang terakhir ya, jadi yang poin pertama tadi adalah mengenal Allah, yang ketiga yang terakhir adalah tentang mengenal bagaimana sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bicara nama asma wa sifat Allah, ada sebuah hadis yang Nabi sebut ya. Walillahi ya, tis'un wa tis'ina atau tis'una isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Wa man ahsaha, barang siapa yang bisa menghitung ya, menghafal, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ya, 99 Nabi sebut ya, sehingga muncul dalam redaksi apa ini? Al-Qur'an Mushaf Indonesia ya. Dibikinlah di sini ada 99 ya. Nah, sehingga sebenarnya itu pun juga ada beberapa yang perlu dinabar, perlu dilihat ya, apakah 99 itu sudah benar ataukah tidak. Dan kalimat yang Nabi sebut dengan adanya 99, siapa yang bisa menghitung, siapa yang bisa menghafal masuk surga, itu bukan artinya kemudian dihafal Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar dan seterusnya, tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan daripada nama-nama Allah dan sifatnya. Contohlah misalnya kalau salah satu di antara sekian banyak adalah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya. Bagaimana Allah ini maha belas kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya kalau mau mengamalkan kita mungkin ambil Allah memiliki belas kasih sayang ya. Ya kalau sama orang jangan kemudian mendolimi, itu salah satunya. sama hewan juga begitu, ya. Ini bentuk bagaimana kita mengamalkan dan mengimani tentang asma wa sifat. Nah, tapi jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Kemudian setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pertanyaan yang pertama. Fa idza qila laka, kemudian dikatakan kepada engkau, madinuka, ya, apa agamamu? Fakul, maka katakanlah, dinil islamu, agamaku adalah Islam. Wahual istislamu lillahi bitauhid, di mana agama tersebut adalah menyerahkan, menyerahkan, mempasrahkan kepada Allah dengan bentuk kita beribadah kepadanya saja. Wal inqiyad, dan kita pun tunduk lahu bitaat, dengan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, ingat ada dua. Bendanya dan pelakunya. Hati-hati. Ya. Bukan cuma kemudian ada kesyirikan-kesyirikan, tapi orang yang berbuat kesyirikan pun juga kita harus hati-hati. Apalagi adalah aktor utama. Ya. Kalau dalam kitabnya Syaikh Salim bin Id al-Hilali, ya, hafidhullah ta'ala, beliau pernah bahas tentang masalah ini, ya, al-bara', ya, berlepas diri. Ya. Kalau dalam istilah lain menyebut dengan al-wala' wal-bara', ya, loyalitas, dan bagaimana kemudian kita berlepas diri dari seseorang. Itu ada sebutan, kalau memang dia adalah pelaku maksiat yang besar, ya, pelaku dosa yang luar biasa, mungkin dia adalah pelaku aktor utama kesyirikan, hindari. Sampai-sampai seandainya masalah-masalah amalan-amalan yang diadakan, dan dia adalah orang yang pelaku bid'ah paling utama, karena kita belum bisa menasihati, ya, dan dia adalah orang yang mungkin berbahaya, kita menjauh. Ini yang kita sebut wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri, kita menghindari, kita menjauhi bentuk semua kesyirikan dan pelakunya. Ya. Nah, agama Islam, ya, yang kita mengenal tentang agama syariat ini, yang dimaksud adalah al-islamu bima'nal am. Ya. Bicara masalah Islam artinya adalah secara global. Karena memang dulu juga sudah ada. Bahkan beliau menyebutkan bahwa ada Islam am dan Islam khos. Ya. Islam am itu adalah Islam yang dulu ketika di zaman Nabi Adam, itu juga Islam. Ya. Kemudian di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada sebutan al-islamul khos, Islam secara khusus dan spesial, artinya adalah Islam ini, ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan syariat Islam sebelumnya. Sehingga benar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang dimana untuk menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Ya. Kalau disebut bahwasanya orang-orang dulu, ya, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, mereka berislam di zamannya. Ya, kalau mereka orang-orang Yahudi, ya, mereka berislam dengan syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Orang-orang Nasrani, mereka berislam dengan syariat Nabi Isa dan seterusnya, ya. Sedangkan kemudian syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua diminta, ya, untuk kembali ke Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika seandainya saat ini ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, maka tidak ada pilihan kecuali mereka kembali ke Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sebutkan, ya, jika seandainya kata Nabi, ada Nabi Musa atau ada syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan kalian ikuti syariat itu, la dolaltum, sungguh kalian akan tersesat. Ya. Nah, ini pentingnya tentang agama, ya, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian bicara masalah syariat ini atau agama ini bima'nal 'am, fahuwa al-ibadatu lillahi bima syara'ah, ya. Mungdu anna arsalallahu ar-rasul ila an taquma as-sa'ah. Ya. Jadi kalau syariat Islam dari zaman dulu, ya, mungkin kita sebut di zaman Nabi Adam, mungkin ada juga Nabi Nuh, ya, yang pertama kali bagaimana dikenalkan tentang tauhid, ya, atau munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, sampai nanti datangnya hari kiamat, maka Islam itu tetap seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita mau dekat lagi bicara masalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam di zaman Rasulullah sampai nanti ila taqumas saah, sampai terjadi hari kiamat, maka syariat Muhammad, syariat Islam waktu itu 14-15 abad yang lalu itu sama nanti sama dengan syariat yang terakhir. Ya. Ini yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian Islam ini dalam kondisi putih bersih. Ya. Mau di zaman Nabi Muhammad sampai nanti zaman akhir Islam itu tetap putih bersih. Lailuha kana hariha kata Nabi. Jadi malam seperti siangnya, artinya apa? Tidak ada perubahan. Ya. Kalau dulu Islam itu A, ya sekarang pun juga A. Enggak bisa sekarang syair. Nah, nanti Al-Kabair ini banyak juga macamnya. Ya. Barulah yang keempat, ada tingkatan yang kita sebut dengan As-Soghair. Ketiga, dia akan lari dosa yang keempat. Sampai bagaimana seorang muslim itu terjerumus dalam maksiat dan dosa. Ya kan? Sebegitunya loh. Jadi iblis itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki bala tentara syaitan. Nah, syaitan ini diutus oleh iblis untuk menyesatkan orang dari tipe jenis yang pertama, yakni kesyirikan. Misalnya ada orang itik-itik gitu ya dengan dosa bid'ah. Ya diajak sholat apa yang aneh-aneh pokoknya biar kelihatan rajin sholatnya. Nah, hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kemudian kalau tauhidnya kencang barangkali yang kedua ini. Nah, jika seadanya kemudian setan sudah kewalahan, tidak mampu lagi mengganggu orang yang berbuat kebidahan, dia kemudian akan mengajak ke dosa-dosa besar tadi, yang jenisnya banyak sekali ya. Yang paling sering dan bahkan mungkin ya juga kita lakukan adalah ghibah. Nah, itu luar biasa. Memang sulit untuk menghindari ghibah. Ya, kalaupun sudah terhindar dari ghibah, mendengar ghibah. Ya. Kalau sudah mendengar ghibah, ya nyambung ghibah. Ya, akhirnya berbuat apa? Dosa. Nah. Ya, taib. Jadi ketika berbicara masalah syariatnya, ya semua yang dibawa oleh Nabi SAW kita mencoba, ya kita mencoba untuk melakukan. Jangan ada kemudian ini kan zaman now gitu ya, zaman modern, zaman media ini dan itu, kemudian apa yang dibawa Rasulullah itu kita tinggalkan. Alhamdulillah. Ya. Nah, taib jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya. Wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka. Dan jika nantinya dikatakan ya kepada engkau, man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya. Fakul, maka katakanlah Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Katakanlah dialah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Bla bla bla dan seterusnya. Ya, sampai kemudian sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, yang ketiga ini jamaah sekalian, arsadani wa arsadakumullah, bagaimana kita kemudian mengimani tentang Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'rifatul Rasul, ya. Ma'rifatul Rasul, mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengenal tentang agama al-haq, ya. Jadi kalau mau disebut mengenal Nabi yang mengenal tentang agama yang benar, ya. Nah, bagaimana mengenal agama yang benar? Bagaimana mengenal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, tasdiku fima akhbar, membenarkan semua informasi, membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Nabi itu punya teman yang terbaik, ya, yang kita sebut dengan julukannya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bagaimana dalam kisah ya? Beliau membenarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang harus kita coba untuk ngikuti bagaimana sifat dan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Ambillah contoh, salah satunya adalah kisah Isra dan Mi'raj, ya. Kisah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi diperjalankan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, Allah abadikan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barokna dan seterusnya ayat. Di waktu malam Allah berangkatkan beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ya, Palestina. Yang saat ini kita doakan saudara-saudara kita ikhwah, ya. Diuji Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya. Yang di Suriah saat ini saudara kita juga sedang di sedang didolimi, ya, oleh orang-orang kafir, orang-orang Syiah. Ranatullah alaihim ajma'in, ya. Info terakhir dari teman-teman, kondisi Suriah sedang dibantai. Ya. Kita sebagai seorang muslim hanya bisa mendoakan, ya, mendoakan. Dan memang perih kalau mendengar dan melihat langsung, ya, bagaimana saudara kita di dolimi di sana. Nah, ketika diberangkatkan di waktu malam dari tempat yang mulia, Al-Ka'bah Al-Musharrafah, kemudian dari Baitul Maqdis, ya, Palestina, kemudian langit ketujuh dalam waktu semalam. Karena ketika di waktu subuh, Nabi kita sudah bersama para sahabat. Nah, di waktu paginya kemudian Muhammad ini termenung, ya, di pinggir Ka'bah. Termenung, maka kemudian lewatlah di situ paman beliau, ya, Abu Lahab. Ya. Maka dikatakan oleh Abu Lahab, wahai ponakanku, ya, karena ponakannya Abu Lahab, ada apa denganmu? Kok tumben kau ini beda dengan hari-hari yang lain? Kata Muhammad SAW mengatakan, wahai pamanku, tadi malam saya mendapatkan wahyu, saya diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit tujuh, kemudian saya balik lagi, ya, mendapatkan perintah sholat. Maka kata pamannya, wah, ponakanku ngelindur ini, ya, gila, sinting katanya. Mustahil katanya, secara logika emang gak mungkin. Karena kalau dari perjalanan Makkah ke Baitul Maqdis saja itu butuh perjalanan kurang lebih 6 hari 6 malam. Ya. Kata pamannya, oh, sudah mulai gila ini agama Muhammad. Ya. Karena emang gak masuk akal kan. Kata Nabi Muhammad mengatakan, oh paman, ini benar. Ya. Kata Abu Lahab dengan senang dan bangganya karena Muhammad ini bohong, diundanglah seluruh orang Makkah untuk mendatangi dan mendengarkan katanya adalah ocehannya Muhammad. Ya. Didatangkan semua orang-orang Mekah untuk mendengarkan Nabi kita Muhammad bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Ketika bercerita bla bla bla bla sebagaimana dalam Al-Quran itu, sampai kemudian disebutkan orang yang tadinya kafir semakin kafir. Yang sudah mulai agak percaya dengan Islam malah jadi kafir. Ya. Gak ada yang beriman. Ya. Maka disitulah ada sosok yang luar biasa, ya, yang salah satu adalah menjadi bahasan kita, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini termasuk di antara orang yang ya terpandang lah kalau di suku Quraisy atau di kampung Makkah. Maka disitulah berdiri dan mengatakan shadaqa Muhammad. Benar apa yang dikatakan Muhammad. Maka orang pada melirik, ya. Siapa itu yang mengatakan? Berani-beraninya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar radhiyallahu taala an. Dan orang tahu kalau Abu Bakar ini orang besar. Dan itu satu-satunya orang yang kemudian berdiri di saat itu. Makanya salah satu di antara gelar yang Nabi berikan pada beliau adalah As-Siddiq, pembenar. Ya. Salah satunya adalah kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Dan ini yang kemudian menarik adalah bagaimana semua kabar yang Nabi kabarkan kepada kita, hendaknya kita senantiasa membenarkan, dan itu konsekuensi sebagai orang Muslim yang dia mengenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan masih banyak kasus dan contoh-contoh, ya, bagaimana kemudian kita harus membenarkan tentang risalah dan nubuah Nabi SAW. Ya. Kenapa? Kalau kita melihat dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu sudah sangat jelas sekali bahwasanya Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsu beliau. Tidak asal ngoceh, tidak asal ngomong, tidak asal kemudian berbicara dari mulut beliau, tidak. Tetapi semua yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib kita benarkan. Ya. Makanya antara Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah hal yang mutlak untuk kita amalkan. Nabi katakan, ya, ma taraktu ba'di, ya, atau taraktukum ala syai'aini, aku tinggalkan terhadap kalian dua hal yang sangat penting. Ya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, yakni sunnahku, ajaranku. Sehingga ini adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan seorang Muslim. Tapi yang pertama, ya, yang harus kita yakini dan harus kita amalkan. Yang kedua, bagaimana kita beriman dengan Muhammad dan mengenal tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamtithalu, ya, amrihi fima amar, dan kita mengerjakan semua perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ditanya-tanya, ya. Wah, kayaknya gak masuk akal ini, ya, kalau diamalkan, misalnya gitu, ya. Dan itu sudah menentang poin kedua. Jadi sifat seorang Muslim ketika datang kepadanya adalah sebuah perintah dari Rasulullah, tidak ada kecuali bagaimana dia mengatakan sami'na wa ata'na, kan gitu. Sampai-sampai Allah abadikan, ya, dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala fa rabbika, ya. Dan demi Allah, tidaklah kalian itu beriman, ya, atau mereka beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai patokan, ya, sebagai imam. Terkait apa semua yang terjadi perselisihan di antara kalian, ya. Bahkan ketika bicara masalah bagaimana sikap seorang Muslim ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan, baik mau mungkin masalah agama, mau mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah sosial, politik, apalagi ya, semua hal yang terkecil sampai yang terbesar, maka Allah katakan farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikanlah kepada Al-Quran dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini jawaban ya, jawaban daripada perintah Rasul untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi terkadang sebagian orang menggunakan akal mereka ya. Karena mungkin katanya cerdas, ya, pintar, mungkin mengotak-atik atau membuat agama itu menjadi seakan-akan ya naudzubillah summa naudzubillah ya, agama itu tidak bermakna. Ya karena akal mereka. Makanya kalau bicara masalah agama, ya, masalah syariat, akal kita ini harus tunduk di bawah dalil dan agama. Enggak usah ngayal ya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib saja selevel beliau, Khulafaur Rasyidun ini ya, orang terbaik, bahkan dikabarkan masuk surga, ya. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bicara masalah al-khidha, ya, jadi ketika ditanya, "Kenapa wahai Ali, Nabi itu kalau khidha itu sepatu ya?" Kalau sepatu beli itu yang kotor, kalau habis wudu gitu ya. Kok yang dibasuh itu atasnya, ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu boleh. Kita punya wudu, kemudian cukup membasuh atas sepatu kita. Kata orang ini bilang, "Wahai Ali, kenapa Nabi tidak membasuh yang bawah? Bukankah yang bawah ini yang kotor?" Logikanya kan yang harusnya dibasuh yang bawah kan gitu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yin." Jika seandainya agama itu pakai logika, pakai akal, sungguh waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh yang bawah, bukan yang atas. Ya. Wah, orang ini langsung diam seketika itu. Ya. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Nabi, artinya apa yang kemudian terdapat dalam sunnah Nabi, enggak perlu kemudian dia berpikir dan kemudian diakal-akali lagi. Contoh lagi masalah kub atau bejana yang kemudian dimasuki lalat ya. Yang kalau kita sebut dengan hadis lalat itu ya. Itu ketika lalat masuk ke tempat minum kita, dalam hadis disuruh masukkan sekalian kan? Sampai kemudian sayapnya ya masuk ke dalam minuman. Buang lalatnya baru kita minum. Logika orang kan masuk di situ. Wah, lalat dari mana ya? Ah, dari tempat kotor, dari ini. Wah, ini kalau diminum bisa bahaya. Nah, ini harusnya kita lakukan, minum, paling enggak berpahala karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga terkadang orang pintar itu bukannya untuk kemudian mengamalkan syariat, tapi malah kemudian mengakal-ngakali syariat, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, bagaimana bentuk kita mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan wajtinabu manaha anhu wa zajar. Senantiasa kita menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, otomatis itu, ya. Jadi semua yang dilarang Nabi kita hindari, ya. Kita jauhi. Ya, ini yang kemudian ada sebuah hadis ya, yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaget. Kagetnya itu adalah ketika beliau berada di haud beliau, ya, di telaga beliau. Bagaimana beliau kaget ketika melihat ada umatnya yang tidak bisa minum haud beliau. Tidak bisa minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau geleng-geleng dan kaget, ya. Kok ada ya tidak bisa minum? Ternyata salah satunya adalah umat Rasulullah yang kemudian ditinggal setelah beliau wafat, ada orang-orang yang kemudian mengamalkan amalan bid'ah, ya. Atau orang-orang yang mungkin adalah orang yang tidak menghiraukan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lah ini bahaya. Jangan sampai yang kemudian kita ini saat ini adalah umat beliau, ketika nanti di saat momentum yang sangat berharga, itu kan momentum yang luar biasa. Momentum yang akan ditunggu seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bagaimana bisa minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba enggak bisa minum. Lantaran apa? Salah satunya barangkali larangan yang Nabi larang kita terjang, ya. Aman-aman yang Nabi tidak perbolehkan kita lakukan, ya. Itu juga menjadi penyebab bagaimana kemudian tidak bisa minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, yang keempat ya, yang harus kita lakukan ya, ketika bicara masalah mengetahui Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tahkimu syari'atihi wa ridha bi hukmatillahi azza wajalla atau bi hikmatihi sallallahu alaihi wasallam. Berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha dengan syariat itu. ya hadis ya, sebagai salah satu di antara apa ini ya, langkah untuk kita berjalan ya. Ya, kalau berbicara masalah hadis ya, otomatis adalah menjadi syariat untuk kita seorang muslim. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami tutup, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimallahu taala, beliau memberikan nasihat untuk kita semua terkait dengan masalah poin yang ketiga, bagaimana kita mengenal Nabi, bagaimana kita menteladani, bagaimana kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dan lain sebagainya. Kalaulah kita buka dalam Al-Qur'anul Karim ya, di situ banyak tentang bagaimana membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin ada kisah di situ, ada perintah di situ, ada bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti beliau di situ. Nah, ketika kita melihat Al-Qur'an dan di situ ada sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada sebuah irsyad. Pasti ada sebuah petunjuk bagi orang yang mengamalkan tentang bagaimana mengikuti Rasul dalam Al-Qur'an. Artinya tidak akan bingung ya. Ketika dia membaca Al-Qur'an, tiba-tiba dia menjumpai ayat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia amalkan. Maka kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia mendapatkan al-irsyad ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mengamalkan tentang apa yang dia jumpai dalam Al-Qur'an terkait dengan petunjuk Nabi tadi, maka kemungkinan dia mendapatkan al-wa'id, mendapatkan ancaman. Ya, mendapatkan ancaman. Ataukah orang yang tawakuf yang ketiga? Misalnya dia membuka Al-Qur'an, di situ ada ayat terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia memuji Rasulullah di situ, maka Allah akan puji dia. Dan poin 1 dan 3 adalah kebaikan bagi seorang muslim ketika dia menjumpai dalam Al-Qur'an ada sebuah perintah untuk taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, dia taat. Dia kemudian ittiba ya. Maka salah satu di antara ma'rifatun Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengamalkan seluruh syariat beliau tanpa terkecuali ya. Ya, kecuali yang dikecualikan. Ya, ada kecuali yang dikecualikan ya. Apa itu? Nikah ya. Jangan mentang-mentang seluruhnya kemudian nikah wanita 11 dalam waktu yang bersamaan ya. 11 boleh. Asal 4 ya. Qadarullah meninggal 3 ya. Tambah lagi 4 berapa? 8 ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kemudian langsung 10, wah, haram. Itu keistimewaan dan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Ada kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kajian reguler akidah. 3 landasan pokok yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abu Umair Hafizallahu Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan faedah dari apa yang beliau sampaikan sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kajian pada sore hari ini. Kemudian kami umumkan bagi para peserta Mahat Yabati yang belum mendapatkan kitab, silakan menghubungi pengurus, dan mungkin bagi para peserta yang belum melakukan registrasi bisa juga menghubungi pengurus. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.